فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Artinya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Baqarah 200-202. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma akhbara taala an ahwalil khalq." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan para makhluk. Maksudnya keadaan para makhluk yang menunaikan ibadah kepadanya. Bagaimana keadaan para makhluk yang menunaikan ibadah kepadanya. Wa annal jami'a yas'alunahu matalibahum. Bahwasanya mereka memohon kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah. Wa yastadfi'unahu ma yadhurruhum. Berlindung kepadanya dari segala yang membahayakan mereka. Ini senantiasa sifat dasar makhluk seperti itu. Sifat dasar makhluk meminta hajat kepada Allah dan juga meminta perlindungan dari yang membahayakan mereka. Walakin maqasiduhum takhtalif. Akan tetapi niat dan maksud mereka berbeda-beda. Ada yang cuma sampai dunia, ada yang dunia dan akhirat. Berbeda-beda keinginan manusia. Semua manusia mempunyai keinginan, tetapi keinginannya berbeda-beda. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ay yas'aluhum min matalibid dunya ma huwa min syahawatih. Di antara mereka ada orang yang berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia." Maksudnya ia memohon kepada Allah kenikmatan-kenikmatan dunia yang merupakan keinginan darinya. Ya. Walaisa lahu fil akhirati min nasib. Namun ia tidak mendapatkan bagian di akhiratnya. Li raghbatihi anha, karena ia membencinya. Wa qassara himmatahu 'ala ad-dunya, dan mencukupkan cita-citanya hanya sebatas dunia. Ini manusia bagian pertama, yang orientasinya, keinginannya hanya keinginan dunia. Dan orang-orang seperti ini tertipu. Kenapa? Karena dunia akan hancur, dunia akan hilang. Dari apa yang semua yang kita miliki akan berpisah dari kita. dari harta, keluarga akan berpisah. Dunia akan hancur. Dunia akan fana, tidak kekal. Orang-orang ada yang seperti ini keinginannya. Sebenarnya di dalam penjelasan ini, atau lebih tepatnya di dalam ayat ini, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini adalah salah satu keadaan manusia yang cuma keinginannya dunia. Maka jangan seperti itu, itu maksudnya. Jangan seperti itu. Mereka kalau menginginkan dunia akan dapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu hartha dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan kekayaan dunia, kami akan berikan. Enggak akan enggak dikasih, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, namun ia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Siapa yang hanya ingin dunia tidak akan dapat bagian di akhirat. Orientasinya cuma dunia, dia tidak akan dapat di akhirat. Sama seperti orang beribadah apapun jenisnya. Kalau jenis ibadah, kalau ibadahnya dia niatkan untuk selain Allah, untuk dunia, pujian manusia, hadiah dari manusia, maka pada saat itu yang dia akan dapat cuma itu. Di akhirat enggak ada bagiannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, numatti'uhum qalilan, berikan nikmat kepada dia sedikit. Saya katakan tadi, yang menginginkan cuma dunia rugi dari beberapa sisi. Ya. Yang beramal ingin cuma dunia rugi dari beberapa sisi. Yang pertama, karena dunia tidak kekal. Akan hancur. Rumah yang kita tinggali sedikit demi sedikit mulai rapuh. Catnya sedikit demi sedikit mulai kabur. Akan hancur. Ya. Tertipu manusia yang kedua yang hanya ingin perkara dunia dan tidak perkara akhirat, yaitu dunia tidak sempurna, tidak sesempurna akhirat. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tertipunya orang yang beramal hanya ingin dunia dan tidak ingin akhirat, sisi yang ketiga, yaitu di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Orang yang beramal hanya ingin dunia, ingin harta dari orang lain, ingin pujian dari orang lain, dia di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia. Jadi, pelajaran pertama pagi ini yaitu orang yang beramal hanya ingin dunia. Ingin dunia itu apa, Ustaz? Sebatas keinginan-keinginan dunia. Seperti misalkan orang riya, ingin dapat pujian, ingin dapat hadiah, itu keinginan-keinginan dunia. Atau beramal hanya ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta. Misalkan orang bersedekah karena ingin ditambahkan hartanya. Hanya itu, tidak ada niat ikhlas di dalam dirinya menjalankan perintah Allah, maka dia akan dapatkan dunianya. Cuma di akhirat tidak dapat. Orang-orang seperti ini tertipu dari tiga sisi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, dunia yang dia cari-cari itu cepat hancur. Cepat sekali hancur. Yang kedua, dia mendapatkan dunia yang tidak sempurna. Nikmat dunia tidak sempurna. Yang ketiga, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tidak sempurna mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, numatti'uhum qalilan, kami berikan nikmat dunia pada dia sedikit. Enggak semuanya. Sekaya apapun orang tersebut, setinggi apapun jabatannya, senyaman apapun hidupnya, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan di dunia. Karena kesempurnaan telah Allah takdirkan hanya di akhirat. Ya, hidup nyaman bagaimanapun, rumah semegah apapun, mobil semewah apapun, semuanya bisa dia gapai, tetapi itu semua tidak sempurna. Ini tertipunya dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Orang, giliran orang mendapatkan semua nikmat, semua bagiannya, misalkan dari ujung kanan ke ujung kiri dibagi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat si fulan yang karena hanya ingin dunia dia enggak dapat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Di beberapa bagian orang yang beramal hanya ingin dunia. Baik, kita lanjutkan. Walaysa lahu fil akhirati min nasib li raghbatihi anha wa qassara himmatahu 'ala ad-dunya. Dan namun ia tidak mendapatkan bagian di akhirat karena ia membencinya dan mencukupkan cita-citanya hanya sebatas dunia. Wa minhum man yad'u Allah li maslahatid darain. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sini pelajaran menarik bahwa Islam tidak hanya mengajarkan untuk bagaimana sukses di akhirat. Bagaimana seseorang mendapatkan hanya bagian di akhirat, tetapi Islam juga mengajarkan bahwa kita pun karena hidup di dunia, kita ingin kebaikan dunia. Jadi, ya, dengan memahami ayat ini, kita akhirnya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa orientasi seorang muslim adalah akhirat. Bagaimana dia masuk surga, jauh dari api neraka, jauh dari siksa Allah. Tetapi jangan lupa, dia hidup di dunia, maka dia pun minta kebaikan-kebaikan untuk kehidupan di dunia. Makanya di sini penulis mengatakan wa minhum man yad'u li maslahatid darain. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah demi kemaslahatan. Maslahat itu kebaikan. Ya. Saluha yasluhu, dari kata kebaikan, kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Wa yaftakiru ilaihi fi muhimmati dinihi wa dunyah. Lihat. Dan ia butuh kepadanya dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunianya. Mengumpulkan dunia dan akhirat. Jadi muslim yang baik adalah seorang yang orientasinya akhirat, tetapi dia tidak melupakan kehidupan dunia dia. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir. Saya bacakan dari tafsir beliau. Beliau mengatakan, "Fajama'at hadhihi ad-da'watu kulla khairin fid dunya wa sarrafat kulla syarrin, fa innal hasanah fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawi min 'afiyah wa dari rahbah wa zawjah hasanah wa rizqan wasi' wa ilmin nafi' wa amalin salih wa markabin hani wa thana'in jamil ila ghairi dhanika mimma ishtamalat alaihi ibaratul mufassirin wala munafata bainaha fa innaha kulluha mundarijatun fil hasanati fid dunya. Perhatikan, kata beliau, doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doa yang penggal, yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan, doa ini mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan mencegahkan seluruh keburukannya. Kemudian beliau menjelaskan, apa maksud kebaikan dunia? Kata beliau, sesungguhnya kebaikan di dunia mencakup seluruh permintaan duniawi kita. Dari kesehatan, rumah yang lapang, istri yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang salih, transportasi yang nyaman, dan pujian yang baik, dan seluruh selain itu dari apa-apa yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ini masuk semuanya kepada fid dunya hasanah wala munafat bainahuma, dan tidak ada pertentangan antara tafsiran-tafsiran di antara para ahli tafsir, karena sesungguhnya seluruhnya masuk ke dalam kebaikan dunia. Ya, agungnya doa ini. Pantas Anas bin Malik, lihat Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, artinya sering Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, sa'ala Qatadatu Anasan. Qatadah rahimahullah seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik, bertanya kepada gurunya Anas bin Malik, ayyu da'watin kana aktsaru ma yad'uhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang paling banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, yaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa kana Anasun idza arada an yad'a bi da'wa da'a biha, wa idza arada an yad'a bi du'a da'a biha fihi. Subhanallah. Makanya Anas bin Malik kalau seandainya ingin berdoa, minta sesuatu, beliau doa sebut ini dulu, rabbana atina. Ingin doa yang lain, sebut ini dulu. Lihat maksudnya apa. Misalkan saya beri contoh, rabbana atina fid, Allahumma atina rabban, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rizqni, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, terus seperti itu. Ya. Ini kegiatan ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahkan Anas bin Malik diceritakan oleh Thabit Ibn Aslam Al-Bunani, ini seorang murid terkenal dari Anas bin Malik. Ini juga pelajaran menarik, Pak. Jadi ada guru, ada murid. Orang-orang yang dekat dengan gurunya, dia akan sangat-sangat dikenal dengan ilmu gurunya. Ya, Thabit bin Anas bin Aslam Al-Bunani ini adalah seorang guru, seorang murid yang sangat terkenal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka beliau berkata, inna ikhwanaka yuhibbuna an tad'a lahum, wahai Anas, sesungguhnya saudara-saudaramu, kawan-kawanmu, murid-muridmu menyukai untuk kamu berdoa untuk mereka, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa begitu luar biasa doa ini sering dibaca oleh Rasulullah? Karena tadi penjelasan dari siapa? Dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal hasanatu fil akhirah, adapun kebaikan di akhirat maksudnya apa? Fa'ala dzalika dukhulul jannah, yang paling tinggi adalah masuk surga. Wa tawabi'uhu minal amni minal faz'il akbar fil arasat, dan juga hal-hal yang merupakan ikutan dari masuk surga seperti aman tatkala goncangan hari kiamat, kemudian wa taysirul hisab, dan mudah dalam hisab, wa ghairu dzalika min umuril akhirati shalihah, dan selain itu dari perkara-perkara akhirat yang diharapkan, yang kita inginkan. Wa amman najatu minan nar fahuwa yaqtadi taysiru asbabihi fid dunya min ijtinabil maharim wal atham wa tarkis syubuhati wal haram. Lalu Ustaz, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa di akhirnya itu ada Rabb wa qina adzabannar? Bukankah ini sudah cukup ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa ada pengkhususan wa qina adzabannar? Artinya, lindungilah kami dari api neraka. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, adapun permintaan selamat dari neraka, maka permintaan itu berkonsekuensi agar, lihat, agar dimudahkan sebab-sebabnya ketika di dunia. Artinya, orang ketika minta waqina adzabannar, artinya lindungi kami dari api neraka, sebenarnya dia meminta kepada Allah untuk dimudahkan agar jauh dari neraka ketika dia hidup, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah. Ya. Seperti kata beliau, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dosa-dosa, dan meninggalkan syubhat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu rahasia kenapa doa ini ditutup wa qina adzabannar. Karena kita masih hidup di dunia. Agar terlepas dari neraka, maka kita minta kepada Allah yang kita masih hidup di dunia agar dijauhkan dari api, dari sebab-sebab yang menghantarkan ke dalam neraka, seperti dosa-dosa, memakan syubhat, perkara-perkara syubhat, syahwat, dan semisalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rahasia kenapa doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat lagi penjelasan yang menarik yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Aba Hamzah, inna ikhwanaka yuridun al-qiyam fad'u lahum. Jadi Thabit ibn Aslam al-Budani berkata, wahai Anas, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya saudara-saudaramu ingin kamu berdoa untuk mereka. Maka di sini, Pak, tidak mengapa kita meminta doa kepada saudara-saudara kita muslim. Ya. Misalkan kemarin waktu Mama rahimahullah lagi sakit, saya mohon doa, saya sebar, itu tidak mengapa. Sekarang juga istri Bakhtiar kita memohonkan doa, tidak mengapa. Ya. Agar banyak yang mendoakan. Jangan-jangan di sana ada orang-orang saleh yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka ingin engkau berdoa untuk mereka. Fad'u lahum, maka berdoalah wahai Anas untuk mereka. Faqala, turiduna an usyaqqiqa lakumul umur? Artinya, kalian menginginkan aku menyulitkan bagi kalian perkara? Idza atakumullah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa waqakum azaban nar faqad atakumul khaira kullah. Maksud cerita ini adalah, wahai Anas, doakan mereka untuk kebaikan dunia. Kok doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kan beliau tadi berdoa seperti itu. Maka Thabit bin Aslam Al-Bunani mengatakan, saudara-saudaramu, murid-muridmu ingin didoakan kebaikan, misalkan mudah menghafal, misalkan lancar rezeki, misalkan ini kebaikan-kebaikan dunia. Kok kamu berdoanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Maka Anas bin Malik menjawab, mau kalian aku sulitkan perkara? Sesungguhnya barang siapa yang diberikan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lalu dijaga dari siksa neraka, faqat atakumul khaira kullahu, maka Allah telah memberikan kebaikan kepada kalian, seluruh kebaikan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini doa agung. Maka jangan sampai kita melewatkan di dalam doa-doa kita membaca doa ini. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa kullun min haula wa haula lahum nasibun min kasbihim wa amalihim wa sayujazihim ta'ala ala hasbi a'malihim wa himmatihim wa niyyatihim jazaan da'iran bainal adli wal fadl yuhmadu alaihi akmala hamdin wa atammahu. Artinya, di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah demi kemaslahatan dunia dan akhirat, dan ia butuh kepadanya dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunianya. Maka setiap dari kelompok-kelompok pertama yang tadi minta cuma dunia, tidak minta akhirat, dan kelompok kedua yang tadi minta apa? Dunia dan akhirat, memiliki hasil dari apa yang telah mereka kerjakan dan usahakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Lihat, perhatikan ini perkataan menarik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya sesuai dengan perbuatan, cita-cita, dan niat mereka, dengan balasan yang berdasarkan kepada keadilan dan kemuliaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya jadi ingat Mama rahimahullah, seminggu sebelum beliau meninggal, beliau bertanya, "In, bagaimana orang kalau seandainya dia dalam keadaan tidak sadar? Apa yang akan dia rasakan yang Allah berikan kepada dia?" Maka waktu itu ulun menjawab, sesuai dengan amal ibadahnya. Apabila amal ibadah seseorang kebiasaannya berzikir, maka dia akan berzikir. Apabila amal ibadah seseorang baca Quran, maka dia akan membaca Al-Quran. Lihat, di sini ya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dan permintaan dia di dunia. Ada orang yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika dalam keadaan sakaratul maut, diucapkan kepada dia la ilaha illallah, malah mengatakan iskini, tuangkan kepadaku, maksudnya khamr, karena kebiasaannya adalah minum khamr. Ada orang ketika dalam keadaan sakaratul maut, dan di sini yang menyelamatkan amal, Pak, dengan rahmat Allah, orang yang kebiasaannya beramal, maka dia akan biasa beramal tatkala dia dalam keadaan sakaratul maut. Ketika seorang, dikatakan dalam Ibnu Qayyim juga, bahwa orang ketika itu murtad, diceritakan oleh Ibnu Qayyim, murtad karena dia tertarik kepada seorang wanita Nasraniyah. Kala dia dalam keadaan sekarat, padahal dia hafidz Quran, murtad. Tatkala dia dalam keadaan sekarat, maka hanya satu ayat yang dia hafal, yaitu ayatnya saya lupa, tetapi ayat tersebut menceritakan alangkah indahnya aku kembali ke dalam agama Islam, sesuai dengan amalnya. Maka ini pelajaran menarik bagi kita agar sering-sering beramal yang merupakan kebiasaan kita. Lisan tidak lepas dari zikir. Al-Quran jauh, tidak jauh dari kita. Sesuai dengan amal kebiasaan. Bahkan ada orang ini kejadian nyata, ada orang ketika dalam keadaan sakarat minta dilihatkan, minta pulang karena ingin melihat TV, karena kebiasaannya nonton TV. Kalau yang ditonton TV Raja bagus, kalau yang ditonton dangdutan, film India, sinetron, maka sesuai dengan amal kebiasaan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan itu Allah akan berikan balasannya dengan perbuatan, cita-cita dan niat mereka. Lihat, dengan balasan yang berdasarkan keadilan. Artinya kebiasaan dia yang seperti itu, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma rabbuka bidhallam lil abid, Rabb kita tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian penulis mengatakan, di mana dia dipuji dengan pujian yang paling sempurna dan paling lengkap karenanya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna Allah yujibu da'wata kulli da'in. Ayat ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa setiap orang. Ya, doa setiap orang. Mau dia doa buruk, doa baik, dikabulkan oleh Allah. Jangankan manusia, iblis yang sangat terkutuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ukhruj fa innaka rajim." Keluar engkau iblis dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Ketika sudah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dimurkai dengan semurka-murkanya oleh Allah, iblis berdoa masih dikabulkan oleh Allah. Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun. Wahai Rabbku, ulurkan waktu umurku sampai kepada hari dibangkitkannya. Allah berfirman apa? Innaka minal mundhari. Kamu diberikan umur panjang sampai hari dibangkitkan manusia. Dikabulkan permintaan iblis. Lihat di sini penulis mengatakan, annallahu yujibu kulla da'wa, yujibu da'wata kulli da'in. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa setiap orang. Kemudian musliman au kafiran au fasiqan. Baik muslim maupun kafir ataupun fasik. Lihat. Tetapi bukan berarti dengan seperti ini terdapat keutamaan untuk orang kafir atau orang fasik, enggak. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi, Allah Maha mengabulkan doa, maka Allah pun mengabulkan doa sampai dari orang kafir. Jangan heran kalau seandainya orang kafir berdoa, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk istidraj dari dia, untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, walakin laysat ijabatuhu du'a'a man da'ahu dalilan ala mahabbatihi lahu wa qurbihi minhu. Lihat, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan, akan tetapi pengabulan doa orang itu bukanlah sebagai sebuah tanda bagi kecintaannya. Bukan berarti orang yang dikabulkan oleh Allah berarti Allah mencintainya, enggak. Ya, orang zalim yang melakukan kezaliman berdoa dikabulkan oleh Allah, kemudian apakah Allah mencintai orang tersebut? Enggak. Tidak semua orang yang dikabulkan doanya oleh Allah berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga. Ya. Kenapa penulis sampai berkata seperti ini? Karena tadi ada manusia-manusia golongan pertama yang minta hanya dunia, dan itu adalah sifat karakteristik orang-orang kafir. Orang kafir minta dunia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa penulis sampai kepada perkara ini. Kemudian illa fi matalibil akhirah wa muhimmatid din. Ya. Saya ulangi, pengabulan doa orang itu bukanlah sebuah tanda bagi kecintaan Allah terhadap orang tersebut dan kedekatannya padanya, kecuali dalam permohonan yang berhubungan dengan akhirat dan kepentingan-kepentingan agama. Kemudian, wal hasanatul matlubah fid dunya yadkhulu fiha kullu ma yahsunu waqa'uhu 'indal 'abd. Kemudian penulis menjelaskan apa itu hasanah di dunia. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kebaikan yang diharapkan di dunia termasuk di dalam hal itu adalah segala yang sangat baik kejadiannya bagi seorang hamba. Seperti rezeki yang lancar, luas dan halal, istri yang salihah, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Anak yang merupakan penyejuk hati, zaujatan salihah wa waladin tuqirru bil ain wa rahah, ketenangan, wa ilmin nafi'in, ilmu yang bermanfaat, wa amalin salihin, amal yang salih, wa nahwi dzalik min al matalibil mahmubah wal mubahah, dan semacamnya dari segala macam permohonan yang dicintai dan dibolehkan. Wa hasanatul akhirah hiya salamah minal uqubah fil qabr. Adapun kebaikan akhirat adalah selamat dari siksa kubur, wal mauqif, dan padang mahsyar, wan nar, dan api neraka, wa husulu ridhallah, dan memperoleh keridhaan Allah, wal fawz bin na'imil muqim, dan mendapat kenikmatan yang abadi, wal qurbi minar rabbir rahim, dan dekat dengan Rabb yang maha penyayang. Fasara hadha du'a ajma'a du'ain wa akmalahu, dan ini menjadi doa yang paling lengkap, hingga doa ini menjadi doa yang paling lengkap. Wa aulahu bil ithar, paling sempurna dan paling utama didahulukan. Wa li hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a bihi wa yahuthu alaihi. Oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa dengannya dan senantiasa menganjurkan umatnya untuk berdoa dengannya. Alhamdulillah, selesai Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti pagi ini kita mendapatkan amalan dari Al-Qur'an langsung juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita tutup, maka doa ini juga diamalkan di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma marartu 'ala ar-rukni illa ra'aitu 'alaihi malakan yaqulu amin. Fa idza marartum 'alaihi faqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar." Artinya, tidaklah aku melewati rukun, yaitu rukun Yamani, melainkan aku melihat malaikat mengucapkan amin. Maka jika kalian melewati rukun, ucapkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar diaminkan oleh siapa? Oleh malaikat. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dan beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawi dan hadisnya sahih. Jadi, setiap kali ada malaikat di rukun, di sini ada dua tafsir, entah itu rukun Yamani atau rukun Hajar Aswad. Sepertinya rukun Hajar Aswad. Karena kita mengucapkan doa dulu baru diaminkan. Doa dulu baru diaminkan. Ya. Rukun mana ini? Hajar Aswad. Karena misalkan ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad. Kita melewati rukun Yamani, kemudian kita mengucapkan doa, baru diaminkan. Ada malaikat yang mengaminkan. Setiap kali aku melewati rukun, yaitu rukun Hajar Aswad, ada malaikat yang mengucapkan amin. Amin. Yang artinya, apa? Kabulkanlah. Semoga dikabulkan. Yang artinya, semoga dikabulkan. Maka kita berdoa sebelumnya agar diamini oleh malaikat. Sedikit tentang amin, sebelum saya tutup. Ada beberapa hal yang kekeliruan dari amin. Ucapan, kalau ada orang mendoakan kita, amin ya Rabbal Alamin. Doakan kita, kita ucapkan, amin ya Rabbal Alamin. Itu boleh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, artinya, kabulkanlah wahai Rob alam semesta. Ada lagi ucapan yang agak keliru. Amin Allahumma amin. Kabulkanlah wahai Allah amin. Ini keliru. Kenapa? Karena nanti Allahnya amin. Yang benar wallahu alam Allahumma amin saja, atau amin ya Rabbal. Paham maksudnya? Amin itu artinya apa? Kabulkanlah. Seperti ketika kita membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kan ada permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka kita ucapkan amin. Jadi yang boleh itu ada tiga. Amin saja. Kalau ada orang mendoakan kita, kemudian kita jawab amin. Masih dintuh, engkennya amin aja. Ya. Ini sudah betul sebenarnya, sudah cukup. Dalilnya kita baca Al-Fatihah, amin. Atau kita tambah amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kabulkanlah wahai Rabb semesta alam. Boleh. Atau Allahumma amin. Wahai Allah, kabulkanlah. Boleh. Adapun amin Allahumma amin, saya ada sesuatu di dalam kalimat itu. Ya. Kabulkanlah wahai Allah amin. Nanti aminnya itu Allah nanti melanya. Paham ya? Jadi yang benar amin saja atau amin ya Rabbal Alamin. Atau Allahumma wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullahu khairan atas segala bantuannya, segala doanya untuk mama rahimahallahu taala. Semoga seluruh orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wali walidina wali jami'il mu'minin yauma yaqumul hisab. Dan jangan lupa berdoa untuk istri Akhi Bakhtiar. Allahumma rabban nas mudhibil ba's, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.